produksi Sanbe Parma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.